Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan buku Al-Fusul fi Sirati Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasal-pasal di dalam surah sirah. Perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Pada pertemuan terakhir kita sebutkan tentang kisah Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya tentang meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha, demikian juga Abu Thalib pamannya. Kemudian Nabi pun berdakwah ke Thaif, ternyata dia ditolak dan beliau merasa sangat sedih sekali. Kemudian mereka para ulama menyebutkan bahwa Allah menghibur beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan Isra Mi'raj, diperintahkan di situ salat 5 waktu. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, waqtalafa al-ulama hal ra'a rabbahu azza wa jalla aw la. Terjadi perselisihan para ulama, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melihat Rabb-nya, yakni melihat Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ala qaul ini. Di situ ada dua pendapat. Fasoha an Ibn Abbas, dan sahih yakni ucapan Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan anahu qol ra'a rabbahu, bahwa Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Musa, maka beliau langsung diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, itnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Demikian juga ayat yang lain, wa kalama Allah Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan benar-benar berbicara, tapi tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu keutamaan Nabi Musa. Adapun Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang sahih adalah tidak. Sebagaimana dalam Sahih Muslim bahwa Abdullah bin Abbas berpendapat yang demikian, anahu qala ra'a rabbahu, bahwa sungguhnya Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'a fi riwayati anhu ra'ahu bi fu'adihi. Riwayat yang lain disebutkan bahwa melihat dengan hatinya saja. Dan yang benar disebutkan di sini wa fi sahihaini, di dalam Sahih Bukhari demikian juga Sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha angkarat dzalik. Sungguhnya beliau mengingkari yang demikian itu. Ala qailihi, terhadap orang yang mengatakan bahwa Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ru'yah manamiyah, yakni melihat secara mata, ya, maka disebutkan salafus saleh sebagian mereka mengatakan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya. Ya. Adapun kalau melihat langsung, maka tidak ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an pun menyebutkan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak dilihat oleh pandangan. Wa huwa yudrikul absar, dan Allah melihat, mengetahui al-absar, manusia semuanya. Demikian disebutkan dalam Al-Qur'an. Jelas ayat itu menunjukkan tidak dilihat. Demikian juga ketika Nabi Ibrahim, ya, ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Musa alaihi salam, falamma tajalla rabbu lil jabali ja'alahu dakka wa khara Musa sa'iqa. Ya, ketika Nabi Musa waktu itu ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah pun menyebutkan innaka lan tarani. Engkau tidak akan melihat aku di dunia maksudnya. Tapi lihatlah ke gunung itu. Kemudian falamma tajalla rabbu, ketika Allah Subhanahu wa taala tajalla, yakni ya jalla, ya, demikian nampak. Tajalla yakni menampakkan rabbuhu lil jabali, di gunung itu, ya. Jalu daka, maka menjadi pecah gunung itu. Kemudian Nabi Musa saiko, pingsan. Tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika tajalla Allah Subhanahu wa taala untuk gunung itu. Kemudian ternyata Nabi Musa pun pingsan, tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Adapun orang-orang yang beriman, tentu saja di situ para nabi dan para rasul akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar, demikian juga nanti di surga. Di sini disebutkan bahwa Aisyah mengingkari hal yang demikian. Wa qalat hiya wa Ibnu Mas'ud, Aisyah demikian juga Ibnu Mas'ud mengatakan inama ra'a Jibril. Sungguhnya Nabi melihat malaikat Jibril saja. Rawi Muslim fi sahihi min hadis Qatadah. Imam Muslim meriwayatkan dari di dalam sahihnya dari hadis Qatadah an Abdullah bin Syaqiq, dari Abdullah bin Syaqiq an Abi Dzar, dari Abu Dzar anahu qala, sungguhnya beliau mengatakan sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini langsung ini. Ini Abu Dzar bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Allah? Melihat Rabbmu? Qala, Nabi mengatakan nurun cahaya, anna arahu, bagaimana aku melihatnya? Ya. Bagaimana aku melihatnya? Ya, ini melihat Allah SWT, bagaimana mungkin? Wa fi riwayat dalam riwayat yang lain raaitu nuran, aku lihat cahaya saja. Ini Nabi hanya melihat cahaya. Fadhal hadis kafin fi hadhil masalah, maka hadis ini cukup di dalam permasalahan ini, cukup bahwa Nabi tidak melihat Allah ketika Isra Mi'raj, tidak melihat. Demikian juga di tempat yang lain tidak melihat. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, ya selesai permasalahan Isra Mi'raj ini. Walamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaumi akhbarahum, ketika di pagi hari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengabari kaumnya. Beliau bersama dengan kaumnya, kemudian Nabi mengabari mereka bima arahullah min ayatil kubra, dengan apa yang Allah perlihatkan dari ayat-ayatnya yang besar. Ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala bagaimana diperjalankan satu malam. Fastadda takdzibuhum, semakin kuat pendustaan mereka lahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa adahum, semakin kuat juga mereka menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wastijra'uhum alaih, dan semakin berani terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin tambah kuat. Tidak ada lagi yang membantu dari kaumnya karena kesukuannya seperti Abu Thalib. Demikian juga istrinya Khadijah yang membantu beliau dalam hal harta, sudah meninggal radhiyallahu anha. Semakin berat cobaan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan di sini, wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu 'alal qaba'il, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan dirinya memamerkan, yakni menampakkan dirinya di hadapan qaba'il, suku-suku yang ada di situ, ayyamal musim, di hari-hari musim ketika terjadi haji. Mereka orang-orang musyrik itu haji, bahkan orang-orang Ansar, orang-orang Aus Khazraj yang ada di Madinah itu melakukan ibadah haji sampai mereka menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Nabi setiap terjadi hari-hari haji, beliau menampakkan dirinya, menyampaikan kepada orang-orang yang ada waktu itu. Wa yaqul, Nabi mengatakan, hadis yang sahih sukan oleh saya Mubil dalam saya Musnad. Hadis yang masyhur di sini boleh mengatakan, man rajulun yahmiluni ila qaumihi, siapa laki-laki yang mau membawa aku kepada kaumnya? Karena sudah ditolak di kampung halamannya, diusir, Nabi diusir di kampung halaman yang beliau cintai. Siapa laki-laki yang mau membawa aku kepada kaumnya, faya menauni, sehingga dia bisa membela aku, menghalangi orang untuk menyakiti aku, hatta ubaligo risalata Rabbi, sampai aku sampaikan risalah Rabbku. Sudah enggak mau, kampung halamanku tidak ada yang mau menerima, tidak mau beriman, semakin besar menyakiti aku, demikian juga orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan, siapa yang mau membela aku? Negeri mana, kampung mana yang akan membawa aku? Fa inna quraisyan mana'uni an ubaligha risalata rabbi, sungguhnya Quraisy telah menghalangi aku untuk menyampaikan risalah Rabbku, tugas yang mulia. Ternyata tidak mau orang-orang Quraisy, bahkan musuh beliau, sampai beliau ingin keluar dari daerahnya. Siapa yang mau membawa aku, melindungi aku? Dan itu diambil kesempatan oleh orang-orang Madinah, masya Allah. Hada wa amuhu Abu Lahab, demikian ini, dan pamannya Abu Lahab, la'anahullah, semoga Allah melaknat dia, wa ra'ahu, di belakangnya, yakul linas, mengatakan kepada manusia, Nabi mengatakan, siapa yang membela aku? Dan pamannya di belakangnya mengatakan, la tasma'u minhu fa'inahu kadzab, jangan kalian mendengar dari dia, sungguhnya dia itu pendusta. Ya, demikian. Nabi mengajak seperti ini, di belakangnya ada pamannya Abu Lahab. Bakana ahya'ul Arab yatahamaunahu lima yasma'una min Quraisy anhu. Maka orang-orang Arab pun ya tidak mau, karena mendengar dari ucapan Quraisy ini, innahu kadzib, sungguhnya Nabi itu pendusta, innahu sahir, dia itu adalah tukang sihir, innahu kahin, sungguhnya dia itu adalah dukun, innahu syair, dia tukang syair. Akadzibu yakdzifunahu, kedustaan-kedustaan yang mereka lemparkan biha dengannya, mintil kau yang fusim, dari sisi mereka. Demikian, tambah membenci, tidak mau menerima orang-orang kan. Fayusqa ilaihim man la tamyisa lahu minal ahya, maka mengarahkan kepada orang-orang Quraisy ini, orang-orang yang tidak bisa membedakan dari suku-suku yang ada mendengar ucapannya Abu Lahab dan orang-orang Quraisy. Wa ammal aliba, adapun orang-orang yang punya hati, idza sami'u kalamahu, apabila mendengar ucapan Nabi, wa tafhamuhu, dan memahaminya, syahidu, maka dia menyaksikan, mereka menyaksikan, bi anna ma yaquluhu haqqun, bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi itu benar, wa annahum muftaruna alaih, sungguhnya mereka itu mendustakan dia, berbohong untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, membohongi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yuslimun, mereka pun Islam, masuk Islam, tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya orang-orang yang ada di Madinah. Orang-orang Madinah itu, orang-orang Khazraj, orang Aus itu dulu diejek oleh orang-orang Yahudi. Nanti akan datang Nabi yang kami berperang dengan Nabi itu. Dan waktu itu orang-orang Aus Khazraj yang mereka itu adalah orang-orang Madinah, asli Madinah, yang mereka itu musyrikin, ya, merasa sedih. Ya, diajak-ajak orang-orang Yahudi bahwa nanti keluar Nabi dari kelompokku. Ketika mendengar ada Nabi di, yakni di Mekah, ya, mereka pun menerima dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mereka itulah nanti yang membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke negerinya, ke Madinah. Sampai di sini, Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.